Mitra Bisnis, terkait lesunya dunia usaha saat ini, sejumlah ekonom menyarankan Presiden Jokowi untuk menurunkan pajak usaha. Selain itu, seiring harga migas yang terus menurun, pemerintah juga diminta menurunkan tarif listrik dan gas bagi industri. Hal itu manfaatnya bisa dirasakan langsung dibanding belanja infrastruktur yang dampaknya akan terasa pada jangka menengah dan panjang. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Iman Sugema. Pak Iman, apa pendapatnya soal ini? Begini ya, itu namanya sambil menyelam minum air itu ya. Jadi usulan-usulan itu juga kan manfaatnya lama buat masyarakat. Gak cahaya sepulang dihugas sih. Belum tentu kalau harga listrik diturunin mereka langsung bikin produksi kan. Jadi ya kalau menurut saya sih gak usahlah mengatasnamakan rakyat ya, bahwa harga tarif listrik itu diturunin ya memang harus gitu. Tapi kan ada requirement-nya, PLN-nya harus efisiensi dibuat. Kalau harga listrik diturunin kan artinya kan harus yang menguban APBN kan, berarti supaya tidak jebol APBN-nya kan efisiensi di PLN harus dilakukan dulu kan, nggak bisa sembarangan serta merta nurunin gitu loh, kan butuh waktu ya kan. Ya baik-baik aja itu ya. Kalau begitu, apa langkah ekonomi lain yang mungkin bisa diterapkan, Pak Iman? Langkah yang paling akan terasa di dunia usaha kan stabilitas rupiah ya. Ya kan, dirasakan langsung masyarakat, dirasakan langsung oleh pengusaha. Jadi uncertainty-nya kan hilang. Jadi stabilisasi nilai tukar. Itu yang paling penting sekarang dilakukan. Bagaimana dengan penyerapan anggaran pemerintah? Apakah itu tidak tepat, Pak Iman? Ya kan itu masalah yang dari tahun ke tahun berulang. Ya kan, ada kan tentunya selalu dengar kan setiap tahun penyerapan anggaran kurang cepat ya kan. Waktu pemerintah SBY juga DPI. Ya. Jadi maksud saya bukan masalah tepat atau kurang tepat. Memang masalah ini tidak pernah dipecahkan sejak dulu. Jadi harus dipecahkan loh. Jangan sampai berulang kembali. Itu framework yang cara berpikirnya seperti itu. Tidak mesti ada kaitan dengan penanggulangan krisis kan. Karena memang itu masalah yang sejak tahun 2005 ya terjadi. Dan selalu berulang terus tiap tahun. Serapan anggaran kan baru muncak setelah Oktober-November. Jadi tidak optimal pelaksanaannya. Selain itu Pak Iman, kalau pemerintah menurunkan tarif listrik dan gas, apa tidak sebaiknya penggunaan gas saja yang digenjot? Enggak, tidak semua, masih terlalu banyak bahkan sekarang ini yang menggunakan BBM. Jadi industri itu sekarang jauh lebih banyak yang memakai BBM dibandingkan gas. Ya kan, gas lebih murah, kemudian lebih bersih kan. Cuman ketika mau beralih ke gas kan harus mengganti mesin, mengganti peralatan kan, karena penggunaan energi itu kan sangat tergantung pada teknologi. Misalnya pembangkit listrik atau generator yang tadinya pakai solar atau diesel oil ya kan, tidak kemudian bisa langsung beralih ke gas kan. Bukan bertahap, harus ganti dong menjadi gas turbin gitu loh. Jadi sangat teknologikal spesifik penggunaan energi itu. Maka program yang tepat adalah pengalihan bahan bakar ya kan, BBM ke gas. Nah, itu berarti programnya harus mirip-mirip dengan dulu dari minyak tanah ke ikan. Demikian ekonom Iman Sugema, saya Gery Sadewa.